sampai kapankah harus begini? Hidup bagaikan tak bersuami. Malam yang gini ku kesepian, air mataku itulah teman. Sampai hatimu. Sampai kapankah harus begini? Hidup bagaikan tak bersuami. Malam yang gini ku kesepian, air mataku sampai sampai kapankah harus begini? Hidup bagaikan tak berhenti.